Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan dari pelajaran seputar masalah hukum haji dan umrah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan sebagian dari mahdhuratul ihram, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan bagi seorang yang ihram. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan sebagiannya. Yang pertama adalah lubsul makhit, wa hadza khasun birrijal. Yang pertama, larangan bagi seorang yang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun haji, adalah memakai pakaian yang berjahit. Dan telah kita sebutkan yang dimaksud dengan istilah pakaian yang berjahit, yaitu pakaian yang membentuk tubuh manusia atau anggota tubuh manusia, seperti gamis, sirwal, atau jubah. Jadi bagi seorang yang ihram tidak boleh memakai gamis, memakai sirwal. Nah, karena ini adalah pakaian yang membentuk tubuh. Hanya saja dia diperbolehkan memakai pakaian yang tidak berjahit dari kain ihram yang terdiri dari dua bagian. Naam. Dan larangan memakai pakaian yang berjahit ini adalah khusus bagi kaum laki-laki. Adapun kaum perempuan, maka diperbolehkan memakai apa saja yang mereka naam pakai, asalkan sesuai dengan syar'i. Naam, kecuali mereka tidak boleh menutup mukanya dan kedua telapak tangan. Dan hanya saja sebagian para ulama menyebutkan boleh naam pada sebagian keadaan seorang wanita menutup wajahnya apabila dikhawatirkan fitnah dari laki-laki ajnabi. Ini larangan yang pertama yang tidak boleh dilakukan bagi seorang yang ihram, bagi laki-laki. Kemudian yang kedua, larangan ihram yang kedua adalah istikmalu tib fi badanihi aw thiyabihi. Larangan yang kedua adalah naam menggunakan wewangian yang dipakai di badannya atau di pakaiannya. Dan larangan ini berlaku pada saat seorang telah melakukan ihram. Dan diperbolehkan bagi seorang ihram naam mencium wewangian yang berasal dari tumbuh-tumbuhan alami. Ini dikecualikan. Kalau minyak wangi yang sudah diolah, maka ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau berasal dari tumbuh-tumbuhan yang alami, dari bunga atau yang semisalnya, maka ini tidak mengapa. Begitu juga diperbolehkan bagi seorang yang melakukan ihram untuk memakai celak yang tidak ada wewangiannya. Kemudian yang ketiga adalah izalatu sya'ri wa dhufri. Larangan yang ketiga adalah mencukur rambut, naam, dan memotong kuku. Ya, mencukur rambut dan memotong kuku. Dzakaron kana au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Wa yajuzu lahu ghuslu ra'sihi birifkin, dan boleh baginya nak membasuh ya mukanya, membasuh kepalanya, rambutnya dengan cara yang pelan. Dan telah kita sebutkan tentang kaitannya na'am memotong rambut di sini, ya. Ini hukum asalnya tidak diperbolehkan. Hanya saja pada sebagian keadaan diperbolehkan seorang memotong rambutnya apabila itu darurat. Seperti kisah seorang sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia terpaksa memotong rambutnya karena sangat banyak kutu yang ada di rambutnya, ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am menyarankan untuk sahabat tersebut yang memotong rambutnya. Kemudian dia disarankan untuk membayar fidyah, ya, dengan menyembelih hewan kurban. Na'am, dan juga dibolehkan oleh sebagian para ulama, ya, apabila rambut tersebut jatuh tidak sengaja, ya, mungkin kita garuk-garuk kepala tiba-tiba jatuh atau ketombehan, ya, ini juga tidak mengapa, keluar dari larangan ini. Yang dimaksud di sini adalah larangan dengan sengaja mencabut atau memotong rambut tanpa hajah, tanpa kebutuhan, tanpa sesuatu yang darurat. Kemudian wa in kasara dhafrahu jazalahu ramyuhu, dan apabila kukunya itu rusak atau patah boleh dia menghilangkannya. Naam, untuk kuku juga termasuk larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang ihram, ya, untuk memotong kukunya. Dan ini telah datang ijma' para ulama yang disebutkan oleh al-imam Ibn al-Mundhir dalam kitabnya al-ijma'. Beliau menyebutkan ijma'ul ulama, naam, ala annal muhrim mamnu'un an akhdi adfarihi atau dhafrihi aw kama qal. Kata beliau, sepakat para ulama bahwasannya dilarang bagi seorang yang ihram untuk mengambil kukunya, ya, dengan sengaja. Naam. Kemudian nomor 4, termasuk larangan ihram adalah tahtiyatu ra'si ar-rajuli bimulasaqin lahu, yaitu menutup kepala, ya, bagi seorang laki-laki yang na'am langsung bersentuhan padanya, ya, seperti memakai topi. Dan ini khusus bagi laki-laki, seperti memakai topi, ya, kalau perempuan boleh dia memakai kerudung. Na'am, ya, memakai topi, ya, memakai kolansuah. Ya, oleh sebab itu seorang yang ihram, baik ihram haji maupun umrah, tidak boleh dia memakai kopiah, peci, atau topi yang menutupi na'am kepalanya, na'am, secara langsung. Kemudian walahul istidlalu bil khimah wa nahwiha ka syajaratin, dan diperbolehkan bagi dia untuk berteduh di bawah kemah dan yang semisalnya seperti pohon, karena dia tidak bersentuhan dengan kepala seorang secara langsung. Ya, boleh seorang berteduh, ya, di dalam kemah, dan bahkan dibuatkan, ya, di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, ya, tenda-tenda untuk jemaah haji, untuk mereka beristirahat atau melindungi mereka dari terik panas matahari. Jadi diperbolehkan seorang berteduh, ya, di bawah kemah atau tenda atau pepohonan, dan ini bukanlah termasuk larangan na'am pada bab ini. Wa yajuzu lil muhrim ayastadilla bisyamsiyah indal hajah, dan diperbolehkan bagi seorang yang ihram untuk berteduh dengan payung apabila dia membutuhkannya, ya. Nah, apalagi musim haji, biasanya ya musim panas, ya, bukan musim dingin. Biasanya kalau musim haji itu pas musim panas. Nah, maka banyak jemaah haji yang memakai payung, ya, atau yang lainnya. Asalkan dia tidak, ya, menutup kepala secara langsung. Kemudian wal mar'atu mamnu'atun min tahtiyati wajhiha bima amila ala qadrihi kan niqabi wal burqa'i. Dan adapun wanita, maka mereka dilarang untuk menutup wajahnya, ya, dengan sesuatu yang digunakan untuk menutup wajahnya, ya, kan niqab, ya, seperti niqab wal burqa'i, ya, seperti cadar. Naam, ya, akan tetapi diperbolehkan kalau ada laki-laki ajnabi untuk dia menutup, ya, mukanya. Wa yajibu 'alaiha tahtiyatu wajhiha bil himar inda wujudir rijal al ajnabi, dan wajib bagi seorang perempuan yang melakukan ihram untuk menutup wajahnya dengan seperti kerudung, ya, apabila didapati laki-laki ajnabi, ya, karena keadaan darurat. Naam, khawatir fitnah. Wa mamnu'atun min labsi min lubsi al-qufazaini, dan dilarang juga seorang perempuan untuk memakai dua kaos tangan. Wa talbasu ma sya'at min athiyabi mimma yunasibuha, dan boleh bagi seorang wanita memakai pakaian yang ia kehendaki, ya, yang cocok baginya, ya, terserah, ya, tidak dilarang memakai pakaian yang berjahit. Yang dilarang memakai pakaian yang berjahit hanya khusus bagi kaum rijal. Kemudian ada keterangan di sini, faman tatayyaba aw ghatta ra'sahu aw labisa mukhitan jahilan aw nasiyan aw mukrihan fala syai'a 'alaihi. Maka barang siapa yang memakai minyak wangi atau menutup kepalanya atau memakai pakaian yang berjahit karena jahil, karena tidak tahu hukumnya, atau karena lupa, atau karena dipaksa, fala syai'a 'alaih, maka tidak ada dosa baginya. Ini dia dimaafkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ufiya li ummati al-khata'u wa nisyan wa mastukrihu 'alaih. Dimaafkan bagi umatku karena suatu kekeliruan, wa nisyan, ya, kelupaan, wa mastukrihu 'alaih, dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Naam, jadi tidak ada dosa, ya, bagi orang tersebut. Famata 'alimal jahil aw dzakara an-nasi auzal al-ikrah fa alaihi man'u istidamati hadzal mahdzur. Maka kapan saja seorang yang tadinya bodoh dia mengetahui ilmunya, ya, dia tahu ilmunya tentang larangan-larangan ini, atau dia teringat, ya, tadinya lupa, atau hilang paksaan tersebut, maka wajib, ya, dia menghentikan larangan-larangan ini, ya, karena dia sudah mengetahuinya, maka dia harus tanggalkan ya semua yang dilarang tersebut. Kemudian yang kelima, di antara larangan ihram adalah akdun nikah lahu wali ghairihi. Yang kelima adalah seorang yang ihram tidak boleh melakukan akad nikah untuknya atau menikahkan orang lain. Dia tidak boleh menikah dan ia tidak boleh juga menikahkan orang lain. Sebagian para ulama berpendapat kalau diadakan pernikahan maka nikahnya tidak sah. Allahu taala a'lam bisawab. Di antara dalilnya adalah ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muhrimah la yankihu wa la yunkihu." Innal muhrimah la yankihu pakai fathah. Innal muhrimah la yankihu wa la yunkihu. Ya kalau yang pertama lazim, yang kedua mutaaddi. Innal muhrimah la yankihu. Sungguh seorang muhrim yang melakukan ihram itu tidak boleh menikah, tidak boleh melakukan akad nikah. Wala yunkihu ankaha yunkihu, ya, dan tidak boleh juga dia menikahkan orang lain, ya, sebagai wali na'am atau sebagai wakil, ya. Ini larangan kelima, tidak boleh bagi seorang yang ihram melakukan akad nikah atau menikahkan orang lain. Naam. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-muhrim la yankihu wa la yakhtubu. Dalam riwayat disebutkan al-muhrim la yankihu wa la yakhtubu. Seorang yang muhrim itu tidak boleh menikah, melakukan akad nikah, dan tidak boleh juga melamar, mengkhitbah seorang wanita. Kemudian yang keenam, di antara larangan ihram adalah al-wad'u fil farji, melakukan hubungan suami istri fil faraj, ya, di kemaluan istrinya. Naam. Ya. Jima, ya, sama dengan jima. Wa huwa mufsidun lil hajj qabla tahallul awal. Apabila ada seorang yang melakukan jima dengan istrinya, maka tidak sah hajinya, rusak hajinya kalau dilakukan sebelum tahallul awal, ya, yaitu sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, ya, sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Naam, tanggal 10 Dzulhijjah itu, ya, seorang yang melakukan ihram haji kegiatannya adalah dia melempar jumratul aqabah yang paling besar, ya, kemudian dia menyembelih, kemudian atau diwakilkan, kemudian dia memotong rambut, ya, kemudian dia tawaf. Sebagian menyingkatnya dengan ron hatta ramyatul jamarah, yakni aqabah, ya, nun nahar menyembelih, ya, ha halak, naam, mencukur rambut, ya, bisa semuanya dengan digundulkan atau sebagiannya diratakan. Kemudian to'nya itu tawaf. Jadi ini kegiatan tanggal 10 disingkat dengan ron hato, ya, ramyatul jamarah. Kemudian yang kedua nahar, an-nahwar, ya, menyembelih. Kemudian haknya halak, memotong rambut, ya. Kemudian huruf to'nya tawaf, ya. Itu tanggal 10 Dzulhijjah, kegiatan seorang jemaah haji. Kalau sudah dilakukan, maka dia sudah tahallul awal. Nah, apabila ada seorang wanita, seorang suami istri melakukan jima sebelum tahalul awal ini, maka hajinya batal, ya. Naam. Jadi ini termasuk larangan yang keras. Walau ba'dal wukuf di Arafah, walaupun dia setelah wukuf di Arafah, ya. Karena itu belum tahalul awal. Naam. Kemudian yang ketujuh, di antara larangan ihram adalah al-mubasyaratu fi ma dunal farji. Ya, mencumbu istrinya ya bukan pada kemaluannya. Hanya saja larangan ini tidak sampai haram. Hanya dibenci. Ya. Tidak sampai membatalkan haji seorang, tidak sampai membuat seorang berdosa. Hanya saja dibenci, khawatir ia bisa mengantarkan seorang kepada jima. Nah, kalau dia melakukan jima sebelum tahalul awal, maka hajinya bisa batal. Wala tufsidun nusuk, apabila ada seorang yang mencumbu istrinya, nah, maka ini tidaklah merusak hajinya. Wa kadzalika al qublah wal masu, ya, wan nadru bisyahwah, itu juga tidak membatalkan hajinya apabila dia mencium istrinya, memegang istrinya atau budaknya, naam, atau memandang istri atau budaknya dengan syahwat. Hanya saja ahsan dijauhi, ya, khawatir nanti naam menjurus ke sana. Kemudian yang kedelapan, di antara larangan ihram adalah qatlu saydil barri wastiyaduhu. Ya. Larangan yang kedelapan adalah larangan untuk membunuh binatang buruan darat dan berburu. Yang dilarang di sini adalah darat. Kalau untuk laut tidak dilarang. Karena nas ayatnya adalah saydul barri. Ya. Naam, ya. Nas ayatnya itu adalah tentang berburu di daratan. Kalau di lautan tidak masuk ke larangan ini. Jadi bagi seorang yang ihram itu dilarang untuk berburu. Ya, begitu juga memotong atau menyembelih binatang buruan. Begitu juga sebagian menambahkan nanti yang disebutkan membantu orang yang berburu. Ada yang berburu, antum bantu. Oh, tadi binatangnya lari ke arah kanan, lari ke bukit sana. Nah, ini enggak boleh. Ya, bagi seorang yang ihram enggak boleh berburu, memotong binatang buruan, begitu juga menunjukkan jalan bagi orang yang berburu. Ya. Naam. Ya, ahsan, konsentrasi ya ke hajinya. Alhamdulillah kalau sekarang ini ya untuk haji itu lengkap. Ya, air minum sudah disiapkan. Bukan hanya untuk haji yang resmi atau khusus. Ya, haji yang sifatnya mandiri itu disiapkan juga air. Ya, dipasang keran-keran. Ya, selama perjalanan ada kerannya, tinggal dipencet. Ya, ada juga semacam puso atau mobil tronton yang di situ penuh dengan air minum. Ya, penuh dengan air minum. Ya, kadang juga makanan. Ya, jadi tidak usah khawatir. Naam, tidak ada bekal kalau zaman sekarang. Ya, lebih-lebih. Naam. Tapi ahsan juga kalau misalnya ada uang ketika naam melakukan haji, lebih baik lagi. Ya, daripada ya kita mengharapkan ya, pemberian orang. Karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Naam. Kemudian wajajuzu lahu qatlul fawasiq allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqatliha fil halli wal haram. Dan dibolehkan bagi seorang yang ihram untuk membunuh binatang fasik yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya, baik dalam keadaan dia tidak ihram maupun ihram. Ya. Nah, boleh. Karena dia adalah binatang fasik. Lil muhrim wa ghairihi. Ya. Baik seorang yang muhrim maupun yang lainnya. Binatang fasik di sini dicontohkan wahya al-ghurab. Burung gagak. Ya, boleh dia. Apalagi kalau mengganggu. Wal fa'ratu, tikus. Ya, kalau mengganggu, ya. Asal jangan kerjaannya haji cari tikus. Yang ngapain? Yang buru tikus. Ya. Konsentrasi aja dengan haji. Naam. Untuk apa cari tikus? Wal aqrabu, kala jengking. Ya, kalau misalnya ada di sisi kita, maka boleh dibunuh karena dia binatang fasik. Nah, kemudian wal hadatu, itu rajawali, semacam burung rajawali. Wal hayyatu, ular. Ular juga boleh dibunuh. Ya. Kalau ada ketika kita ihram ada ular, boleh dibunuh. Karena dia binatang fasik. Wal kalbul ukur, ya, anjing yang ganas, boleh, ya, anjing dibunuh, ya, ketika seorang yang ihram itu tadi. Tapi kalau dia tidak mengganggu, Hasan tidak usah cari-cari masalah. Ngapain ngejar-ngejar anjing, ya, ngapain cari-cari tikus, ya. Namun lebih baik konsentrasi dengan ibadah, ya. Hindarkan hal-hal yang bisa merusak ibadah haji atau mengurangi kesempurnaannya. Ya, karena banyak sekali, mungkin karena jahil atau karena terbawa suasana, ya, perasaan dia haji itu seperti liburan, rekreasi, selfie sana, selfie sini, ya, selfie ria. Ya. Naam. Ahsan disibukkan dengan ibadah. Ya. Karena kesempatan itu mungkin seumur hidup hanya sekali. Kalau bisa, ibadah haji kita adalah haji yang mabrur, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu lahu al-i'anatu ala qatli saydil barri. Ini tambahannya. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang yang ihram untuk membantu, ya, orang lain membunuh binatang buruan. La bil isyarati wala bi ghairiha. Baik itu dengan isyarat atau yang lainnya. Ada orang berburu, dia tidak haji. Ya. Kemudian dia ngejar-ngejar naam binatang buruan, antum sedang haji tidak usah ditunjukkan kalau dia tanya. Karena tidak diperbolehkan. Naam. Wala yajuzu aklu masidah min ajlihi. Dan tidak diperbolehkan untuk makan binatang buruan, ya, dari buruan tersebut, ya, karena maksud buruan. Kemudian yang kesembilan, larangan yang terakhir adalah la yajuzu lil muhrim wala ghairihi qat'u syajaril haram au nabatihir ritbi ghairul mu'dhi. Ya. Tidak diperbolehkan bagi seorang yang ihram ataupun dia tidak ihram untuk memotong pepohonan yang ada di Mekah, yang ada di negeri haram, atau tumbuhan-tumbuhan yang basah kalau itu tidak mengganggu. Naam. Jadi hukum asalnya tidak boleh seorang yang ihram ataupun tidak ihram, kita sengaja berkunjung ke Mekah jalan-jalan, ya, tidak diperbolehkan kita mencabut, memotong rumput atau pepohonan yang hidup alami, ya. Ini maksudnya di sini adalah alami. Kalau itu tanaman manusia boleh. Ini maksudnya di sini adalah tumbuhan yang alami. Ya, itu pun boleh dipotong kalau mengganggu. Misalnya dia tumbang di tengah jalan. Ya, terpaksa harus disingkirkan. Naam. Wa yajuzu qatu'ul awsali al-mu'dhiyah fi at-tariq, dan diperbolehkan memotong cabang-cabang ranting. Kalau misalnya roboh yang mengganggu di tengah jalan, ya harus disingkirkan. Ya, sama seperti yang lain, hukum asal na'am manusia tidak boleh diganggu, ya tidak boleh diusik. Tapi kalau dia mengganggu, ya harus dihentikan. Ya harus menzalimi orang lain, ya. Hukum asal seorang tidak boleh dibunuh. Naam, ya, jangankan menghilangkan nyawanya. Menyinggung perasaan seorang saja tanpa hak tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia membunuh orang lain, naam, maka harus dikisos dalam hukum Islam. Ya, dalam hukum Islam. Ya. Begitu juga binatang. Hukum asal semut enggak boleh dibunuh. Ya, semut tidak boleh dibunuh, tapi kalau dia mengganggu boleh. Ya, karena gangguannya. Ya, karena masuk ke dalam bab zalim. Ya, begitu juga ini, ya apabila ada tumbuh-tumbuhan yang alami tumbuh, ya tumbang misalnya di Mekah, ya mengganggu jalanan, kalau terpaksa dihilangkan, maka boleh dihilangkan. Wa yustasna min syajaril haram al-idkhir wa ma anbatahu al-adamiyun bil ijma', dan dikecualikan boleh dicabut, dihilangkan adalah pepohonan haram dari jenis idkhir, ya idkhir, ya wallahu ta'ala biswab. Ini ada hadis khusus tentang ya tumbuh-tumbuhan ini. Dahulu ada seorang sahabat, ya, tentang bab sholat jenazah, ya mungkin antum pernah ingat, ya seorang sahabat yang tidak cukup kain kapannya, ya kalau ditarik, ya ke atas bawahnya kelihatan, kalau ditarik ke bawah atasnya kelihatan, maka ditutuplah dengan na'am rerumputan sejenis idkhir, ya ini boleh dicabut. Kemudian yang dikecualikan juga adalah wa ma anbatahu al-adamiyun bil ijma', dan tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan atau yang ditanam oleh manusia menurut kesepakatan para ulama. Ya, menurut kesepakatan para ulama. Jadi kalau misalnya di Mekah ada orang nanam ya tanaman yang bukan alami, ya nanam misalnya contoh apa? Kebun jeruk misalnya, kalau ada ya, kalau sulit nggak ada kayaknya, ya, nah boleh, ya mematahkan pohonnya, mengambil buahnya dan seterusnya, karena ini adalah na'am, ya tanaman manusia, bukan alami. Jadi ini beberapa larangan ya ihram yang tidak boleh dilakukan oleh seorang, ada yang sampai merusak hajinya, ada juga tidak, ya, ada juga yang harus membayar fidyah dan tidak merusak hajinya. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah yang kedua, fidyatu al-mahdurat, ya denda atau fidyah bagi orang-orang yang melanggar larangan-larangan ihram. Jadi di sini ada fidyanya, ada rinciannya. Setiap pelanggaran ada rinciannya masing-masing. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.